Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam acara Hikmah Pagi. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pagi hari ini kita akan membahas tentang pewaris-pewaris Rasul. Siapakah yang dimaksud dengan pewaris-pewaris Rasul ini? Ini akan dibahas oleh narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu Ibunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Langsung saja kita jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah hari ini nih. Sehat walafiat. Mudah-mudahan sesemangat kita pagi hari ini ya dalam membahas Al-Qur'an. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir tamu kami, yaitu Bapak Sam Syamsuddin ZA. Beliau adalah Ketua Umum dari Yayasan Latansa ya, suatu lembaga pendidikan pembinaan sosial kaum duafa dan yatim piatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya panggilnya Pak Sam ya, Pak ya. Iya, gimana kabar, sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Ini kalau tadi kita di belakang dengar cerita banyak dari Ibunda Ustazah Farida Hanum ini, kita nanti ingin berbagi cerita ya, Pak ya, tentang bagaimana latar kehidupan Bapak. Ya. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir jamaah di studio, yaitu jamaah dari Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin, juga Majelis Taklim Nurul Quran Tangerang Banten, dan juga dari Korps Mubalighah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu, Bapak. Ya, senang sekali, terima kasih atas kehadiran pagi hari ini. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Baik, langsung saja ini, Bunda, mengenai pewaris-pewaris Rasul ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah para pewaris para nabi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kepada kita ya. Apa kita juga bisa termasuk pewaris-pewarisnya ya? Jadi mungkin dijelaskan dulu oleh Ibu. Apa yang maksud dengan ulama di sini ya, pemahaman ulama? Jadi baiklah, kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu di studio, alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi, walaupun melalui layar kaca ya, Bu ya, tapi kita bisa saling bertemu. Kita datang ke rumah Ibu ya, kita datang ke rumah. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin membahas tentang pewaris-pewaris Rasul. Jadi selama ini betul kata Bu Epi, ada yang bilang al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu pewaris Rasul. Nah, sekarang kita tanyakan, yang diwariskan Rasul itu apa, Bu? Yang diwariskan Rasul kan, kata Nabi, aku tinggalkan dua, Quran dan As-Sunnah, kan gitu kan. Nah, jadi siapa yang dipilih, kita lihat dulu ya. Allah memberitahukan surat 22 ayat 75. Baca dulu Qurannya ya, 22 ayat 75. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rusulam wa minan nas. Inna allaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah memberitahukan, Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Nah, sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Jadi menurut ayat ini, Quran kan bukan untuk para nabi, para rasul yang terdahulu aja, termasuk untuk para ulama. Tadi. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, Allah membuka kesempatan untuk jadi orang pilihan. Sekarang misalnya gubernur buka nih kesempatan, Pak. Lah orang Jakarta diberi kesempatan untuk menjadi dipilih jadi Nona Jakarta dan Abang Jakarta. Nah, setelah itu saya daftar. Nah, ada harapan kepilih. Tapi daftar aja enggak, gimana mau kepilih? Iya, gimana mau dipilih jadi rasul? Rasul ini sini artinya utusan atau pewaris rasul. Nah, Bapak ingin tapi daftar juga enggak, mana dipilih Bu Epi? Itu dibuka kesempatan cari ratu sedunia. Lah saya enggak daftar, saya enggak. Ini enggak apa namanya? Ikut mendaftarkan diri. Enggak ikut mendaftarkan diri, enggak ikut mencalonkan diri. Ya enggak kepilih saya. Sekarang dibuka kesempatan untuk jadi presiden. Loh saya enggak daftar kok pingin jadi pingin kepilih ya enggak mungkin. Nah, jadi apa maksudnya Allah nih? Ya, daftarkanlah diri supaya kita jadi pewaris, dipilih. Jadi ada orang dipilih oleh Allah yang mau meneruskan nah pekerjaan Nabi. Nah, sekarang kita lihat ya. Oh, makanya kita harus belajar agama tuh supaya kepilih nih, ada tingkatnya. Belajar agama kan ingin makrifah, ingin nemui Allah, kita sholat ingin nemui Allah, kita puasa ingin ketemu Allah, nanti pulang ke kampung ingin ketemu Allah. Jadi belajar agama jangan hanya tingkat syariat. Ini syariat tuh cara kita ibadah, cara baca Quran, ya. Cara itu nanti harus tarekat. Nah, kata-kata tarekat ini, jadi tingkatnya ya Ustaz ya, ada apa syariat, tarekat, ma'rifah. Jangan baca dulu, akikah dulu. Akikah baru ma'rifah. Nah, ini adanya di bawah syariat aja. Cara sholat, cara nenek moyang, belum tahu hakikatnya. Haji cuma karena ikut nenek moyang, belum tahu hakikatnya. Belum sampai kita namanya ma'rifah dengan Allah. Nah, sekarang kita tanyakan dulu kata-kata tarekat itu sembunyi-sembunyi orang bertarekat katanya gitu. Kenapa? Zaman penjajahan itu nggak boleh kita ngaji kayak gini. Kalau ketahuan gini, dihukum, tangkap, dibuang gitu. Nah, makanya ulama-ulama tuh ngumpet-ngumpet, itu kata tarekat. Sekarang saya jadi tanya sama Allah, tarekat itu apa sebenarnya ya Allah? Nah, dijawab surat 72 ayat 16. Silakan. Surat 72 ayat 16. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oh, Bapak, para pemirsa, kalau baca di sini enggak ketemu tarekatnya ya. Nah, kita bahasa Arabnya. Tolong diperhatikan, pemirsa di rumah suka nanya, ulang lagi Bu ayatnya. 72 atau Al-Jin ayat 16. Nah, kalau kita artikan satu-satu, wa'allawistakomu ala tariqah. Nah, kan ada tariqah. Nah, jadi cuma bahasa kita suka berubah ya, Pak. As-shalah harusnya tamar butoh tuh jadi ha kalau berhenti. Bahasa kita as-shalah jadi sholat, karomah keramat. Nah, tarekat jadi juga tarekat gitu. Nah, di sini dikatakan dan bahwasannya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, nah, ala tarekat. Nah, jadi kalau mereka selalu bertarekat kan gitu. Tarekat itu apa? Jalan. Jalan mana? Jalan untuk sampai kepada Allah. Nah, di mana kita dapatnya? Supaya sampai kepada Allah, kembali lagi surat 2 ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bu, tadi kita kan pingin nih ingin ketemu dengan Allah. Jadi tingkatannya gini, syariat itu cara-cara kita ibadah. Dulu kita diajarin waktu kecil hanya sholat, tapi belum sampai tarekat. Maksudnya itu apa? Belum dikasih intinya. Nah, sebab kata Allah nih kalau mau sholat, baca dulu Quran. Kan ada surat 29. Surat 29 ayat 45 di situ dikatakan bacalah Al-Qur'an baru dirikan sholat. Jadi kalau dari kecil sampai kita balig itu baru ngikut-ngikut aja, baru sholatnya belum paham, belum sampai makrifat, baru hanya sekadar syariat. Nah, dengan bertarekat, nah tarekat itu apa tadi? Nih, baca Quran di dalamnya tidak ada keraguan. Petunjuk bagi orang takwa. Nah, nanti cari lagi takwa itu untuk apa sih Tuhan? Takwa itu karcis untuk masuk surga. Jadi alangkah Oh, rugi kalau kita ngaku jadi orang takwa, kita enggak ngerti isi Quran. Ya, tuh. Di sinilah jalan untuk sampai ke makrifat. Jadi dengan kita belajar Quran, alhamdulillah, kita jadi tahu hakikat salat itu apa, hakikat haji apa. Cara membacanya diajarkan lagi, Pak. Lain dengan selama ini. Kalau selama ini kata guru kita, baca aja lah, pahalanya gede kok, gitu. Nah, ternyata Allah mengajarkannya lain. Tolong dilihat, maaf nih Pak Ustadz, Pak Ustazah, tolong dilihat maunya Allah kayak apa baca Quran 75, 16 sampai 19. Surat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak membaca cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Nah, surah apa tuh, Bu? Surat Al-Qiyamah. Qiyamah, nah, ya. Ini kalau boleh tahu apa sih asbabun nuzul dari ayat ini? Nah, ya ini salah satu isinya mungkin barangkali memberitahukan kepada kita cara membaca Quran itu, ya Bu ya. Jadi saya enggak lihat asbabun nuzulnya, tetapi perintah Allah yang ada di dalamnya. Itu yang akan kita, so Ibu tahu asbabun nuzul juga, kalau enggak tahu perintahnya kan percuma. Nah, jadi tujuan Allah nih mau mengajar kita, kalau baca Quran jangan cepat-cepat, kata Allah, ya, pelahan-lahan. Nanti kami yang akan menginikannya apa? Membuatmu pandai membacanya. Berarti Allah tuh mau mengguru kita. Makanya saya belajar sama guru saya begitu. Ustaz, kalau Ustaz enggak ada, saya belajar sama siapa? Belajar sama Allah. Dulu saya bingung, tapi setelah saya kaji-kaji, benar, Allah mau mengajar kepada kita. Setelah itu kalau apabila kami sudah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya. Tuh, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi kalau baca Quran, ajak Allah itu, Bapak Ibu sekalian, ajak dia, Tuhan, aku mau baca Quran, aku enggak tahu maksudnya apa sih Tuhan. Ah, nanti kami menjelaskan di dadamu, ya. Mau Allah menunjukinya, asal nurutin caranya tadi, jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabun la raiba fihi dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu enggak bisa, enggak dapat. Nah, so itu ada lagi cara enggak cepat itu gimana? 3829. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Tuh, tujuan Allah tadi jangan cepat-cepat, kemudian perhatikan ayat demi ayat. Jadi Quran ini, Pak, harusnya tuh ayat dijawab oleh ayat, diterangkan oleh ayat lagi, baru ketemu nanti tujuannya. Kayak ini kan dari 75 jangan cepat-cepat, itu diapain Tuhan? Nah, sambung ke surat 3829. Perhati, ini kitab kuturunkan kepadamu penuh berkah, tapi bukan hanya dibaca begitu aja dapat berkah, supaya kamu perhatikan ayat demi ayat, tujuannya supaya dapat pelajaran. Tapi siapa? Orang yang mempunyai pikiran. Jadi kalau baca Quran tidak punya pikiran, tidak dapat pelajaran, Pak. Nah, ada lagi satu lagi caranya. Bahasakan ke bahasamu. Surat 44 ayat 58. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, supaya mereka mendapat pelajaran. Jadi kami mudahkan Quran dengan bahasa kamu. Kita orang Indonesia, dibacanya bahasa Arab terus. Ya enggak ngerti kita kan. Makanya artikan dalam bahasa kita. Ya. Jadi Ibu, maaf ini Bapak, kita udah tua-tua. Kalau Ibu belajar nausorof dulu enggak nyampe tujuan. Nah, ini kita memanfaatkan usaha ulama-ulama terdahulu. Jadi jangan bilang Bu Farida ngarang. Enggak ngarang. Saya cuma mengajak baca yang sudah tertulis. Makanya semua bawa Quran. Jangan bilang kaji Bu Farida, baca itu udah jelas bahasa sendiri, supaya mendapat pelajaran masakan bahasa kamu. Dan bagi yang muda bisa terus mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik, ya, ibu ya, ya. Supaya juga bisa mengetahui, kalau kita tahu artinya itu juga lebih mudah untuk memahami dan mengamalkan. Memang itu yang ditujunya. Saya mau tanya Pak Sami ini, Pak Sami ini hadir di pengajian kita, Bu, pasti ada sesuatu yang menarik ya. Biasanya kalau di bintang tamu yang hadir di sini ini ada sesuatu yang ingin kita gali, sesuatu yang menarik. Pak Sam, mulai kapan Pak Sam kenal sama Bu Farida? Sebetulnya saya belum lama, baru beberapa hari ini ya Bunda. Mungkin Allah sudah kasih petunjuk dan mempertemukan kita. Mungkin dengan pelantara seorang sahabat juga, jamaah ibu. Kebetulan jamaah ibu itu adalah sahabat saya. Ya alhamdulillah, pertama pada hari kemarin ini ya, Jumat. Alhamdulillah. Apa yang Pak Sam merasakan, apakah ini benar-benar sebuah petunjuk atau hanya kebetulan saja menurut Pak Sam? Sebetulnya kalau saya lihat ke situ, saya pada saat bulan Ramadan, ada sholat subuh kalau nggak salah, itu secara tidak sengaja saya tidak pernah menyetel tadinya, karena kita kan ada binaan ya, ada tadarusan pada itu. Saya lihat televisi TVRI, kebetulan acara Bunda, saya simak itu sampai kawasan 3 kali ada kesempatan saya. Nah ini saya, karena saya kebetulan itu agak mengena, karena kebetulan saya ini ada kaum ibu yang buta huruf Al-Quran serta buta huruf Latin. Itu yang saya bina itu ada 60 itu malam Sabtu dan malam Minggu. Di kebetulan di rumah saya. Karena saya tertarik oleh pengajian cara metode ya, Bunda Redhanu ya. Kalau boleh tahu dulu sebelum Pak Sam ini sebagai ketua di Latansa dan melakukan satu pembinaan-pembinaan pendidikan, ini apa sih sebenarnya kegiatan Pak Sam dulu? Sebetulnya saya, kalau latar belakang saya dulu itu, maaf barangkali sebetulnya sangat malu, tetapi ini tidak, ini motor buat saya dan mampu itu untuk yang lain. Saya ini dulunya, maaf, saya dulu tinggal di Lembah Hitam. Di Keramat Tunggak, mungkin tahu lah. Tahu, yang dulu itu daerah ada Haram Jadah, sekarang bersejadah. Maka saya waktu muktamar DMI itu saya sempat meneteskan air mata karena saya sekian tahun baru menginjak ke situ lagi. Nah itu yang dari situlah saya. Jadi saya boleh katakan pembina anak jalanan. Sebelum ada pembina anak jalanan di Jakarta, sebelum ada saya dan si B, sebelum ada rumah singa itu, saya sudah lebih awal. Apa yang membuat Pak Sam ini bisa berubah ke arah yang lebih baik gitu? Awalnya mungkin kita punya dasar pondasi yang kuat barangkali, dan doa dari seorang orang tua. Karena kita kadang-kadang orang tua kan suka ada pembatasi doa kepada anaknya. Ini yang saya simak. Kadang-kala sudah, kamu kalau sudah besar cari uang hanya untuk makan kamu. Tetapi setelah saya kaji, sekarang saya anjur kepada orang tua, jangan seperti itu. Kalau bisa anak itu didoakan sampai kayak taruh bisa pergi haji, bisa apa, itu yang saya harapkan. Dan juga kata-kata orang tua itu kadang-kadang anak bego, anak apa, semua itu adalah doa. Ini yang saya kaji, yang saya rasakan. Karena saya ini bergelimang di jalanan saya ya. Di jalanan ini yang saya ingat, tetapi itu saya terpastikan sehingga saya punya cita yang tidak tercapai. Saya dulu punya cita-cita pengen ahli hukum. Sekarang ini saya mentok buntu sekolah, sekarang mungkin jangan sampai dihukum gitulah. Nah dari sinilah saya juga boleh katakan sekarang gila pendidikan. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang ini saya dulu membina anak jalanan sekitar 700 tanpa pamrih, tidak ada donatur satupun. Tidak ada. Bahkan Allah, kita masuk ke daerah itu di jembatan ini misalkan kita sodomi. Waktu itu tren-tren sodomi. Nah sekarang tinggal enaknya ada rumah singgah, ada subsidi, ada permodalan. Nah pada saat itu ada permodalan, saya pernah dikejar-kejar oleh orang-orang tuanya. Ada permodalan untuk jalanan kamu makan. Saya dengar pun tidak, apalagi melihat. Itu termasuk anak Monas, tanah tinggi. Itu preman-preman kena semua ya, alhamdulillah lah ya. Itu keselamatan daerah-daerah Jakarta itu saya alhamdulillah sampai blok yang kemudian alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu kan. Karena kenapa? Juga di situ saya merasakan kepedulian seorang anak yatim. Jadi gini, kalau kita kembali ke anak jalanan, sekarang seorang pembina anak jalanan yang saya kaji ini, dia mempunyai titel atau kehidupan yang cukup, dokteran, SMA dan yang lain-lain. Dia tidak merasakan bagaimana pahitnya di jalanan, bagaimana perihnya dia tidak makan, bagaimana dia berpuasa yang betul-betul puasa. Jadi saya itu di situ karena saya merasakan. Dan saya anak yatim dari kecil, saya ditinggal orang tua itu 2 bulan bayi, usia 2 bulan seorang ayah. Usia 5 tahun saya sudah tinggal ibu. Intim piatu ya. Jadi saya sudah mandi dari kecil. Termasuk khitanan masa itu sudah berjalan, termasuk diri saya. Sehingga proses itu saya, inilah yang saya jalankan. semangat apa sih yang dimiliki oleh Pak Samini? Karena kan tidak mudah ya untuk menimbulkan semangat atau perubahan orang itu sendiri. Apalagi maaf ya daerah-daerah sana itu kan sedikit aja kita lengah, kita kegoda lagi gitu. Betul. Itu memang di situ rintangan, ujian, kerikil itu banyak. Termasuk ya alhamdulillah saya cuman mungkin tidak digambar saya ini apa badan saya gitu kan. Cuma kalau minum, ganja, saya lakukan semua. Jadi semua sangat tepat, boleh katakan kalau saya membina anak jalanan. Karena percis tahu, tidak mudah pun anak jalanan. Mudah-mudahan ini memang cara Allah memberikan, memilih Pak Sam ini untuk bisa mengubah suatu daerah ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kalau dengan nggak begitu, mungkin kita yang nggak pernah ngerasain seperti itu, ini orang Badung, kita mencela terus bawaannya ya. Tapi dengan Pak Sam seperti jadi itu. Orang kesan anak jalanan, saya kadang-kadang suka pun anaknya mencurigai, di ini kan saya sangat sedih di situ. Gitu. Ya baik Pak Sam, mudah-mudahan punya kekuatan ya dipegang sama Allah untuk tetap bisa memberikan arahan kepada anak-anak jalanan lebih baik lagi. Lanjut lagi Bu ya, tentang pewaris-pewaris Rasul nih. Tadi belum banyak disinggung tentang siapa warisan apa dan siapa yang diberikan warisan ulama seperti apa. Nah kita kan memenuhi syarat dulu, kepingin diwarisin kan. Jadi penuhi syarat dulu. Ini kita petunjuknya, bacanya pelan-pelan, perhatikan ayat demi ayat, bahasakan ke bahasa kamu. Nah terus ada lagi, pakai pikiran. Surat 2 269. Gak mikir susah ya. Nah iya, ini bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari hikmah Allah itu. Bapak, hanya orang yang berakal yang bisa mengambil firman Allah dari Quran. Jadi kalau tidak berakal ya itu tadi, tidak ada dapat apa-apa baca Qurannya. Nah tadi kan orang pilihan. Allah menganugerahkan, berarti yang dipilih tadi, al-hikmah. Al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu akan dianugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah kata-kata dia kehendaki udah sering saya katakan. Kita selama ini menyangka saya mah gak dikehendaki. Lah daftar aja enggak. Iya berarti ada yang dikehendaki, ada yang menghendaki. Nah saya enggak sombong berlindung sama Allah. Saya nangis dulu Pak Ustaz, Ustazah. Nangis ya Allah apa sih isi Quran di Makkah, di Multazam tuh nangis saya. Saya contoh Rasulullah. Apa sih isi Quran, aku enggak paham, tolong aku. Aku udah pintar bacanya pakai lagu. Dulu saya belajar lagu Ustaz. Yang tingkat-tingkat sampai 8 itu. Suaranya melengking-melengking bisa saya. Sampai dapat hadiah. Tapi giliran Auri aja karena suami saya Auri. Nah seluruh Indonesia saya ikut musabakoh dekat. Tuh, tapi nangis saya di depan Ka'bah. Tuhan, apalah isinya Tuhan. Ku baca artinya dari ayat 1 sampai terakhir aku enggak tahu artinya. Bukalah ya Allah. Itu yang saya tangisin di depan Ka'bah dulu. Beri aku Tuhan. Nah pulang di Mekah enggak duduk aja datang Allah ke kamar enggak. Saya di mana juga pengajian saya datangin. Sampai ke Istiqlal tuh pernah juga saya tuh. Nah itu ada pernah saya ikutin sekali. Oh begini, tapi saya yang belajar fikih kalau enggak salah. Yang aku cari itu apa isinya Tuhan. Setelah itu ketemulah saya seorang ustaz. Nah kata beliau, ibu-ibu ini Quran bukan saya artikan tapi saya bongkar. Nah disitulah saya mencari ustaz itu. Saya rengek, aku penuh katanya saya rengek-rengek. Akhirnya saya dikasih privat sendirian, teman sama suami aja. Setiap suami subuh saya datang ke rumahnya. Karena beliau jam 7 udah jalan tuh. Begitu saya dulu, saya pelajari. Sekarang nah diajar telah, udah almarhum. Mudah-mudahan beliau enak di sana. Karena saya teruskan ini ya, dakwah teruskan dakwahnya. Jadi harus pakai pikiran kata Allah. Nah itu yang diberikan mau dipilih jadi pewaris. Penuhi syarat tadi, pelajari Quran ya dengan bahasa sendiri. Sudah itu pakai nih pikiran apa iya. Saya baca ini tulisan Arab aja, terus saya dapat pahala. Itulah saya contohkan gampang kan. Saya kerja sama ibu. Nah disuruh cuci baju saya baca-baca aja. Kan gak mungkin saya dikasih. Jadi pahala itu apa? Pahala itu upah setelah kita melakukannya. Itu yang pahala. Artinya kata Allah, wa minal laili fatahajjad mihi nafilatallak. Hei hamba-hambaku sebagian malam bertahajud. Nah kita bertahajud, sayang Allah sama kita. Hanya dibaca aja. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Sadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Tidak sholat. Ngaku lagi dapat pahala. Apa kayak pikiran dong, kata Allah. Apalah takilun tuh. Baca dan kerjakan. Nah itu gitu bagus. Baru dapat. Baru dapat. Enak aja. Ku baca-baca. Farida cuci baju ibu. Farida cuci baju ibu. Tapi tidak dikerjain, diketok. Nah, begitulah gambarannya Allah nih. Maaf saudara-saudaraku, ya para pemirsa di rumah, saya menyampaikan saking saya merasakan subhanallah isi Quran itu luar biasa, menyelamatkan kita. Dulu saya hidupnya terkatung-katung boleh dikatakan, tapi setelah dapat Quran, masya Allah, janji Allah ada cahaya ya, Bu ya. Iya. Luar biasa, luar biasa Quran. Cahaya, katanya Allah cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur. Kita diteteskan dikit. Cahaya kita tuh udah redup. Nah, cari cahaya besar. Nah, mana cahaya besar? Semua gaib. Yang jelas tuh Quran. Dalam Quran, Al-Quran ini cahaya, kata Allah. Baik, Ibu. Ini menarik, nanti kita lanjutkan kembali, Bu ya. Kita jeda dulu sejenak. Dan jemaah nanti juga bisa bertanya langsung kepada Bunda Ustazah Farida Hanum. Apakah kita termasuk orang-orang yang menjadi pewaris, ya? Menjadi pewaris. Asal penuhin syarat tadi. Baca Quran pakai pikiran, kata Allah. Baiklah, pemirsa, tetaplah bersama kami. Dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami Mbak Pagi, dan kita masih membahas tentang pewaris-pewaris Rasul bersama Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Baik, kami persilakan kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung pada Ibu Ustazah Farida Hanum. Silakan. Terima kasih. Ini mau daftar jadi pewaris nih. Amin. Tapi pengen tahu Bu, kalau Al-Quran itu sebagai atau merupakan mukjizat yang diberikan kepada Rasul, apakah Al-Quran itu bisa menyembuhkan hati? Misalnya juga keterpurukan ekonomi. Ya, terima kasih. Ya, apakah Al-Quran bisa menjadi sebuah solusi juga ya? Orang yang gak punya uang baca Quran, apa bisa punya uang gitu ya? Baik, ini nanti akan dibahas. Satu lagi dari sini, silakan. Ya. Ibu tadi, Ibu Farida Hanim. Farida Hanim. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Suryati Wes. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ustazah Farida, apakah orang yang sering membaca Al-Quran itu termasuk pewaris Nabi? Dan bagaimana getaran-getaran kepada orang-orang yang sering membaca Al-Quran? Apakah mungkin ada getaran-getaran dari lubuk hatinya itu? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih ya. Ada satu lagi di sini. Oh ya, silakan. Assalamualaikum untuk Bapak ini. Waalaikumsalam. Bapak siapa lagi tadi? Bapak Sam. Udah lupa lagi. Pak Sam, saya takjub banget ya terhadap kegiatan Bapak sekarang ini. Saya pikir bukan kegiatan yang mudah ya, bukan hal yang mudah. Tidak semudah bicara sekarang di forum ya. Dan saya respect sekali. Saya pikir Ibu, beliau ini adalah merupakan salah satu warasatul anbiya ya, Bu ya. Salah satunya. Saya ingin tahu sejauh mana kegiatan Pak Sam ini mengurus anak jalanan ini. Kemudian terus lebih detailnya suka dukanya mungkin untuk dibagi kepada kami sebagai ibroh. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih ya, Ibu Liz. Langsung saja mungkin bisa ditanggapi, Bunda, ini tentang bahwa Al-Quran merupakan mukjizat. Apakah ketika seseorang itu ketika terpuruk juga bisa sembuh? Karena kan dikatakan Al-Quran menjadi syifa ya. Sejauh mana sih syifa ini bagi orang-orang yang terpuruk secara ekonomi gitu? Ya, jadi Allah berfirman, tapi tidak usah kita lihat, takut waktu tidak sampai ya. Itu Ibu nanti lihat di rumah surat 20 ayat 123 sampai seterusnya. Jadi Nabi Adam tatkala ditugaskan ke dunia, nah tadinya Nabi Adam ini agak takut karena turun juga iblis. Nah seakan-akannya Allah bisik nih. Jadi kayaknya Allah tuh gimana ya Bu, disuruhnya iblis menggoda kita. Kata iblis, Tuhan aku akan gelincirkan cucu Adam. Kata Allah, silahkan boleh pakai pasukan juga. Nah sama Nabi Adam sama kita dibisikin nih, melindung sama aku ya gitu. Nah jadi kata Tuhan, bagaimana cara melindung? Ikuti, kalau engkau ikuti petunjukku, engkau tidak akan sengsara, engkau tidak akan celaka. Nah terus bisa gak merubah ekonomi? Ibu sekali-kali saya undang nanti ke yayasan saya, ada Cianjur tuh anak-anak gak bayar sama sekali Ibu. udah 300 lebih anak-anak kita keliling sana, 300 gurunya harus digaji 20 lebih. Entahlah dari mana duitnya itu. Saya hanya minta Tuhan, Engkau suruh aku berjuang, tapi aku tidak punya duit. Kami butuh nih Tuhan. Itu anak tidak bayar, bajunya dicariin, keperluan sekolahnya dicariin. Kami bisa membangun juga, alhamdulillah. Tuh, bisa jadi kaya. Janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu janji Allah kan? Siapa bertakwa kepada Allah, nah Allah akan mengeluarkan dari kesulitannya. Kemudian dia akan diberi rezeki yang tidak diduga-duga. Nah itulah yang saya jalanin ibu, bukannya sombong. Jadi ibu boleh lihat gedung yang dibangun, miliar-miliaran, itu semua dari jamaah. Nah kami alhamdulillah tidak sampai minta ke yang lain jamaah. Tuh jamaah tuh ada yang buka gelang, kenapa? Dia udah tahu kebenaran Quran ya. Nah ada cinta Allah dan cinta Quran tanda dia cinta Allah. 15 tahun lebih kami ngaji cara begini Pak, seminggu sekali di yayasan kami. Ya yang hadir kira-kira 800 sampai 1000 orang, bapak, ibu, anak. Nah semua tuh kami kaji kayak gini, siapa diri saya, dari mana, mau kemana, sedang di mana. Itu tuh kita kaji. Nah sehingga gak sayang, ada yang kasih 50 juta blok aja. Saya terkaget-kaget. Tuh, gak mau nyebutin nama lagi. Siapa namanya, gak usah nama, gak usah nama saya, hamba Allah aja. Karena apa? Kami maaf ngaji pakai pikiran. Nah kebanyakan kan enggak. Ayo baca Al-Waqi'ah bersama, baca Yasin bersama, Sadaqallahul Azim. Nah berarti enggak dipergunakan pikirannya. Nah kami dibahas dan ketemu. Berarti ini tadi dapat pelajaran, dibahasakan ke bahasa kita. Ada yang bilang Bu Farida berani-berani mengartikan Quran. Saya tidak mengartikan. Saya cuma meneruskan perjuangan para ulama dulu. Nah bersyukur saya sama Allah ketemu yang memberikan caranya. Nah sekarang saya ingin berbagi-bagi ke saudara saya. Sadarlah, hayo, supaya Quran itu merubah tadi Bu. Saya tidak punya uang Bu, tidak maksudnya untuk bangun. Saya minta aja sama Allah. Ya Allah, dibuka hati orang-orang ini. Enak aja ngasih sampai miliaran kami. Dari bangun TK, SD, SMP di Jakarta ada, di Cianjur tuh tidak ada sama sekali bayaran. Itu Bu, jadi kaya saya. Ya Bu ya, bisa berubah. Hati tentram Bu. Tapi kalau hati yang dicabut oleh malaikat nanti cabut nyawa dua. Ada yang keras, ada yang lembut. Nah yang lembut itu siapa? Hai jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang sudah tenang, pulang yuk kata malaikat. Kamu bakal senang, Allah ridho sama kamu, kamu akan di surga. Tapi jiwa yang penuh gelisah, resah, tamak, pelit, serakah, berantem, caci maki. Ah, kata Tuhan, kamu melihat bagaimana malaikat mencabut nyawa mereka, kamu ngeri kata Tuhan tuh. Nah, itu ada Qurannya tuh Bu. Nah, itu dibahas sama kita itu Bu. Ibu, ya. Jawabannya ya. Jadi orang yang mencari akhirat, insya Allah dunia dapat ini ya. Ibu tidak bisa mengelak dari dunia. Carilah kebahagiaan negeri akhirat dengan karunia yang aku berikan ini. Kita harus kerja. Allah tidak nyuruh kita nangis-nangis kok. Kerja, selesai sholat kerja. Nah, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Itu yang disuruh Allah. Ini kalau ibu cuma nangis, Tuhan, turunkan rezeki dari langit. Enak aja engkau nyuruh-nyuruh aku kata Tuhan. Enggak ya. Iya. Ikuti perintahku. Ikuti, pasti kamu beruntung. Ya. Baik, demikian jawabannya ibu. Yang kedua? Yang kedua ini, apakah orang yang sering baca Al-Quran juga termasuk pewaris Nabi? Dan tadi satu lagi inti pertanyaannya adalah, ada orang yang mendengarkan Al-Quran tidak tergetar hatinya. Tapi ada juga orang yang karena mendengarkan Al-Quran dia tergetar hatinya. Ya. Jadi Bu, saya merasakan juga dulu. Tadi yang pertama apa? Ya. Yang ini? Tanya. Yang dua? Bu. Dengan ini. Bu Suryati yang tadi yang pertama. Yang keduanya? Kedua, Bu. Bu Suryati yang kedua, iya. Itu tadi. Apakah orang yang hatinya baca Al-Quran itu termasuk orang-orang yang pewaris Nabi? Ibu, kalau ibu bacanya tulisan Arab aja, saya juga pernah ngalamin hati gelisah, dengar Quran dibacakan sejuk hatinya. Memang sejuk doang. Maaf-maaf nih, tanya Bu Lilis tuh minum narkoba, katanya isap narkoba. Sejuk. Maaf nih. Ya. Sejuk katanya, cobalah ibu kalau enggak percaya. Nah, jadi kalau kita baca mendengarkan orang dengan lagu yang indah, memang sejuk hati. Nah, tapi saya contohkan tadi minum apa ngisap narkoba katanya sejuk melayang. Saya pernah ngalamin tuh Bu, tapi habis itu hati saya gelisah resah lagi. Tapi setelah saya tahu artinya subhanallah, Jadi belajar Quran ini apa? Untuk kita sampai kepada yang memberi ketenangan. Tadi kan saya gambarkan, Bu, kita cahaya kecil, Allah cahaya besar. Cahaya kita sering redup, ibarat baterai kecil. Ibu, kita berjalan di tengah hutan belantara gelap gulita, cahayanya remang-remang. Oh, bisa celaka, masuk lubang ular, masuk jurang. Nah, ada cahaya besar. Pak, tunggu, ngegabung kita enak-enak. Jadi Quran ini menyampaikan kita supaya gabung dengan Allah, kemana pergi bersama Allah, innallaha ma'asobirin. Ada dikasih tahu. Nah, sabar itu juga apa? Dikit-dikit lah. Karena kita, wih, habis sabarku, kan gitu. Nah, Allah mau diminta tambah. Cari Allah itu. Ya. Itulah tujuan kami belajar Quran ini. Ya. Cari dia, di mana dia yang murun alam nur tuh. Kalau udah bersama dia, hidup kita tenang. Ya. Tapi kalau masih panas hati, kenapa dia yang dipilih jadi pegawai? Kenapa enggak saya? Saya kan udah ustaz. Itu namanya masih ada hasad di hati. Betul, ya. Ya. Baik, kemudian pertanyaan Bulis khusus untuk Pak Sam ini. Bagaimana suka dukanya, Pak, setelah hijrah ini? Dari alam gelap penuh menuju alam yang cerah. Kerama tonggak lagi. Kerama tonggak. Sebetulnya kalau kata tadi kan CS katanya. Jawabannya sudah ada beliau sebetulnya. Nah, cuman mungkin bukan koreksi perbandingan kan gitu. Mungkin perbandingannya ya adalah pengalaman. Sebetulnya kalau di dalam dukanya memang kita banyak, tetapi barangkali itu satu tantangan yang untuk maju terus ya, bukan untuk menyerah. Seperti satu contoh, awal kita turun itu dicurigai, dikeroyok, dikebukin dengan orang tuanya maupun kawan-kawannya karena katanya saya ini pencari mangsa gitu. Ya masa waktu itu kan sodomi itu kan, itu satu, itu awal. Sudah berlanjut itu dukanya juga kita kadang-kadang kalau lagi belajar mereka, ngajarin mereka ikra umpama itu. Itu ikra di sebelah sawah. Itu Bapak langsung yang ngajar ikra? Saya langsung, itu saya langsung. Masih ada dokumentasinya sampai sekarang itu. Di ini dirobek-robek, lalu kita dia putar-putar pinsi meletak ke kepala kita, gitu kan. Terus nungging di depan kita, di depan kita nih, buang gas. Itu risiko buat kita. Karena kita maklumin. Tetapi bahagianya dan salutnya kepada mereka itu kalau setelah kita gigi dan gini. Setelah itu mereka ternyata otak pemikirannya itu tidak kalah dengan yang suka makannya sehat gitu kan. Mereka hanya seadanya gitu kan, tidur seadanya. Dan bahkan banyak anak-anak yang sudah disalurkan ke daerah Depok ya, kita pesantrenkan, termasuk di ada di salah satu di sini di apa Cakung juga ada, dan bahkan sekarang sudah menjadi pegawai negeri di Depok. Itu alhamdulillah sampai sekarang. Itu pegawai negeri Depok. Ya itu alhamdulillah sampai sekarang dan masih menjadi tempat saya. Nah, kemudian juga saya kenapa tertarik di sini gitu kan? Saya tidak menggambarkan mereka itu orang lain. Saya gambarkan adalah diri saya. Karena yang saya alamin. Makanya saya tadi awal tadi, kalau orang membina anak jalanan yatim piatu apa kan, kalau tidak mengalami hal itu, itu tidak akan tidak merasakan. Mungkin kalau masalah pahala mudahlah kita cari. Dulu di jalan kita tenang pahala. Pahala. Tetapi apa? Yang saya cari ini keridhaan Allah. Itu sebagaimana tadi Bunda juga gitu, kita serasikan ini yang saya tertarik. Termasuk seperti tadi keterangan kebetulan membangun masalah madrasah. Kebetulan saya punya rumah itu ya cukup besar lah. RSSS gitu kan. Cuman 3x9 meter. Dari tahun 96 sampai sekarang saya jadikan yayasan. Itu sekaligus tempat tinggal. Tempat tinggal. Boleh dipinjam sekarang gitu, buat kalau ini. Saya sekeluarga tidak punya kamar khusus. Jadi di situ semua di situ ngumpul. Semua ngumpul. Kegiatan di situ. Semua. Bahkan rumah pun orang-orang sudah pompa air yang canggih, saya masih di begini sampai saat ini. Sampai sekarang ya. Nah, cuman alhamdulillah itulah bahkan saya juga entah mimpi apa gitu kan. Pada saat itu kita kembali ke situ lagi. Tahun 8 berapa gitu saya, kalau enggak salah itu setelah sholat subuh, sudah kan sholat waktu saya di Biruk itu. Saya gabung di gerobok rokok untuk tidur. Mendangdut apa macam-macam lah, mabuk-mabukan gitu kan. Pada saat itu saya memimpi orang tua saya, ibu saya. Oh gitu. Itu mimpi saya, ternyata ibu saya sudah meninggal. Dan saya gak tahu. Gitu, asli saya orang Jawa Barat, orang Garut. Itu saya tahun sebelum tahun 70-an saya di Jakarta. Hidayah kita datangnya gak tahu ya. Alhamdulillah dari situ saya kembali. Nekat saya lari ke Kodim, Jakarta Timur. Itu kan daerah hitam juga. Nah disitulah Jadi saya tahu lah di Jakarta ini, dari Blok M, daerah Kom, daerah Wan, termasuk tuh, sampai sekarang para WTS saya tahu gitu. Sekarang Bapak tinggal di, masih tinggal di Jatinegara. Oh, Jatinegara. Kebetulan di Jatinegara, di Kampung Melayu, Kampung Paling Jujur, itu selalu kebanjiran. Karena ada tanah tinggi kebanjiran. Nah mudah-mudahan kejujuran itu kampung sebagai perban buat saya. Tanahnya tinggi tapi tetap ini. Nah, sehingga saya tahun 2000 saya ada kawan-kawan yang mendorong harus bikin akte notaris yayasan. Udah bentuk aja ente. Ini malah juga saya kelar besok tadi ada kata-kata Ustaz kepada saya, Bunda, jangan saya katakan Ustaz, saya bukan Ustaz. Di istri kan juga begitu, Ustaz jalanan. Jadi kalau anak-anak meminta-minta itu waktu itu, Pak, maaf waktu saya membina itu ketemu saya langsung cium tangan. Jadi mereka gak berani, karena saya tidak memberikan untuk meminta-minta. Saya tidak boleh kan anak-anak suruh minta-minta, belajar dan belajar atau cari jalan halal. Sehingga terbentuk yayasan Latansa. Kenapa? Latansa salaf ya sekarang ini, kenapa? Latansa mungkin lebih tahu Bunda ya, artinya itu nasihat buat diri saya. Jangan lupa salap pendahulu guru-guru kita dan penasihat kita itu barangkali. Iya, subhanallah. Ya mudah-mudahan Allah tetap memberikan ketetapan iman Islam. Amin, amin. Dan petunjuk ya amin. Untuk Pak Sam sehingga terus mempunyai kekuatan. Amin, amin. Baik, kita lanjutkan kembali ya Bunda ya tentang pewaris-pewaris Rasul. Ada satu ungkapan saya lupa ini atau hadis atau ayat ya. Akan datang satu zaman di mana umatku meninggalkan ulama dan fuqaha, maka Allah akan menimpakan tiga bencana. Pertama, dicabut keberkahan dari usaha mereka. Yang kedua, Allah akan memberi mereka pemimpin yang zalim. Yang ketiga, akan meninggalkan dunia ini tanpa iman. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kepada kita Bunda ya tentang hal ini, karena ini berkaitan juga dengan mereka-mereka yang meninggalkan para ulama gitu. Nah, jadi tadi kan yang dipertanyakan oleh kita yaitu siapa sih pewaris itu, kan yang diwariskan oleh Nabi Quran ya Bu ya. Nah nanti kita lihatlah, termasuk kata Bu Evi tadi banyak orang meninggalkan. Meninggalkan ini udah banyak sekarang. Iya, meninggalkan ulama. Ciri-cirinya udah kelihatan ya Bu. Nah cirinya kan udah ada tadi. Jadi yang dikasih warisan itu siapa? Yang tadi orang membaca Qurannya paham yang dia baca, pakai pikiran kan gitu. Nah itu sama siapa kata Allah diberikan? Tolong dilihat surat 35 ayat 32. Jadi ada orang yang dipilih, tuh ada yang menganiaya diri malah kata Allah. Yuk, terusan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan ada di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar, maha benar Allah dengan segala firman. Jadi Allah sendiri yang mengatakan, para pemirsa di rumah, coba dibuka lagi, perhatikan ya. Nah, kemudian kitab itu, kitab Quran ini maksudnya, kami wariskan kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Itulah makanya tadi. Ada orang pilihan, tapi kalau mau terpilih daftar dulu kan gitu. Nah supaya kita terpilih nih, baca Quran, perhatikan ayat demi ayat. Sebelum baca doa dulu, ta'uz dulu, ya Allah lindungi aku dari setan, jangan setan yang ngajarin aku Tuhan, nanti aku jadi keluar dari supaya setan tak ngeluar mengajar kita nih, baca apa yang adanya, jangan ditambah, jangan dikurangin tuh. Jangan katanya terus bilang sama Allah, Tuhan tambah ilmuku, buka rahasia-rahasia Quran ini, beri aku paham ya Allah tuh. Nah baru dimulai bacanya tadi pelan-pelan. Perhatikan ayat demi ayat. Bahasakan ke bahasamu. Jadi setelah kita membaca ayat tulisan Arabnya, kita baca deh ini dengan harapan. Jadi Allah tidak akan memasukkan Quran ke hati yang lalai, yang hanya tidak pakai pikiran tadi, baca aja lah sadaqallahul azim tuh kan, tapi tidak mikir apa sih saya baca tadi itu, apa sih maunya Allah. Nah tidak akan masuk. Ini yang butuh, itu yang dikendaki. Tentu ada yang menghendaki. Nah bangun malam ada lagi ayatnya, baca Quran dengan tartil, nanti aku masukkan paham kata Allah. Kenapa sih waktu malam Tuhan? Karena waktu siang kan kamu sibuk kata Allah. Tuh, maka di waktu malam tuh saat tepat untuk bertemu dengan aku kata Allah. Karena orang banyak tidur. Nah, kalau siang hari kan ada Ustaz bilang kalau kita nelpon nih terlalu banyak nelpon enggak masuk-masuk. Nah, malam hari orang pada tidur, kita bangun dan tapi bisi-bisi dengan Allah. Aku pengin tahu Tuhan, apa isi Quran, bukalah. Nah, nanti tetap paham aja. Tuh, itu bukan kebetulan Allah, Allah berikan. Nah, berikan pemahaman. Itu maunya Allah. Nah, tapi nah, kan diturunkan kitab diwariskan. Berarti Quran itu seluruh manusia kan, hudan linnas, bukan nabi aja. Hudan linnas tuh. Nabi sudah tertutup, nabi terakhir, tapi pewaris belum tertutup, pewaris nabi. Nah, tapi ada kata Tuhan, sudah kukirim Quran, nah, di antara mereka ada yang menganiaya dirinya. Nah, siapa tuh yang menganiaya dirinya? Nah, ini enggak mau peduli pedoman hidupku. Nah, yang kedua, ada yang pertengahan, di antara mereka ada yang pertengahan. Kadang dia ngaji, dia ingin tahu, kadang enggak ngeri enggak dengar Quran, kan ada yang kayak gitu juga. Nah, ada lagi manusia yang selalu berlomba-lomba untuk kebaikan, tapi belum kepilih, karena dia cuma berlomba-lomba buat kebaikan. Jadi empat golongan, yang diwariskan Quran, yang memenuhi syarat, kemudian ada lagi yang menganiaya diri, tidak peduli Quran, ada yang pertengahan, kadang-kadang haji, kadang-kadang enggak, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang baik. Nah, ada lagi yang selalu berbuat baik, tapi belum kepilih. Itulah dianya. Baik, Ibu, ini sayang sekali lagi-lagi waktu yang membatasi pertemuan kita ini ya. Sudah diberikan aba-aba untuk mengakhiri dialog kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali ya, Bunda ya. Ini menarik sekali karena kita juga punya harapan, mudah-mudahan kita menjadi salah satu pewaris Nabi. Insya Allah, Ibu ya, kita akan lanjutkan kembali. Amin. Pak Sam, terima kasih atas kehadirannya. Ibu-ibu, Bapak, mudah-mudahan kita amal ibadah kita diterima Allah SWT. Amin. Pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita dalam Hikmah Pagi. Baru saja kita membahas tentang pewaris-pewaris Rasul. Seperti di awal tadi saya mengatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya, mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang bisa meneruskan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita terdahulu, sehingga kita terpilih menjadi pewaris-pewaris Nabi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.